dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti. Menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Terimalah. sembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terima kasih, oh Yesus.